Mitra Bisnis pakar sosial politik Hermawan Sulistyo juga mencermati dampak negatif dari liberalisasi terhadap persoalan ketahanan pangan nasional hingga terjadinya eksploitasi besar-besaran atas kekayaan alam Indonesia. Di sisi lain, beberapa pendapat menyatakan besarnya dampak negatif dari liberalisasi bagi bangsa ini diakibatkan oleh minimnya peran pemerintah dalam mengantisipasi serta memproteksi kepentingan bangsa sendiri. Untuk melanjutkan bahasan atas dampak negatif dari liberalisasi, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik, Pak Hermawan, banyak negara bisa sukses memanfaatkan liberalisasi lantaran pemerintahnya memang berperan besar dalam melindungi kepentingan bangsanya. Nah, mengapa hal yang sama tidak dilakukan oleh pemerintah kita? Iya, kita ini kan, tapi orang salah pakai istilah yang namanya neolib itu sebetulnya di tengah-tengah antara liberalisasi dengan etatisme, di mana negara itu berperan 100% gitu. Nah, liberalisasi bagi negara-negara yang menganut paham etatisme seperti Jepang yang sangat protektif terhadap industri dalam negerinya itu dalam pengertian keluar dia ekspansif gitu. Kalau kita kan tidak, kita ini defensif menerima dan itu dibuka. Jadi ibaratnya kita bikin panggung ini tinju, arena tinju, kita punya Christian nih gitu. Wah, kita lawanin aja Mike Tyson meskipun dia udah bukan juara dunia gitu kan. Ya gak apa-apa lah kita kasih, ya tarang babak belur. Itu yang terjadi. Lantas bagaimana kondisi negara kita ke depan jika ketidaksiapan ini dibiarkan terus terjadi, Pak Her? Nah, 2015 itu CAFTA sudah harus selesai ya. China Asian Free Trade Area itu. Jadi liberalisasi di tingkat ASEAN itu sudah bahkan sampai ke China. Karena kalau kita bicara AFTA sekarang itu sebetulnya sudah harus. Kita kalau di Kalimantan, di Pontianak itu sudah banyak mobil Malaysia masuk sampai ke Pontianak, boleh gitu. Jadi secara teoritis mobil dengan plat nomor truk dengan nomor Bangkok bisa pergi ke Malaysia ngangkut bahan-bahan teh tarik, susu sama teh dari Malaysia gitu, dibawa ke kota Malang, buka gelar di sana, buka warung teh tarik gitu. Nah, mereka siap. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Pas FM.